إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم أما بعد معاشر المسلمين جماعة صلاة الجمعة رحمني ورحمكم الله جميعا Jika kita ingin mengetahui adanya suatu hubungan yang sangat erat antara dua insan, maka tidak akan kita dapati ada di sana hubungan yang lebih erat, yang lebih kuat daripada hubungan antara orang tua dengan anak-anaknya. Kita sama menyadari bahwasanya hubungan antara orang tua dengan anak-anaknya akan terus berlanjut dalam kehidupan dunia ini. Demikian pula ketika salah satu dari mereka atau keduanya memasuki alam barzakh. Berikutnya ketika memasuki alam akhirah. Terlebih apabila keduanya orang tua dan anak-anaknya tadi adalah hamba-hamba Allah yang muslim. Maka hubungan itu akan terus berlanjut mengumpulkan mereka masuk ke dalam jannatullahi azza wa jal. Fanas'alullaha subhanahu wa ta'ala an yaj'alana wa dhurriyyatina min ahlil jannah. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullahu jami'a. Hubungan orang tua dengan anak adalah hubungan yang sangat erat. Tidak akan mudah dihentikan atau diputus. Hubungan itu akan terus berlanjut, bahkan kalau seandainya al-maut, kematian memisahkan antara orang tua dengan anaknya, hubungan itu akan terus berlanjut. Akan kita jumpai anak-anak yang saleh, yang terdiri dengan pendidikan kitabullah dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang dididik oleh orang tuanya untuk senantiasa menjadi hamba yang taat kepada Allah. Anak yang saleh ini, jika dia mengetahui atau mendapati bahwa orang tuanya telah meninggal dunia, hubungan di dunia ini terputus dengan wafat dan meninggalnya orang tuanya, anak yang saleh ini akan terus berupaya tiada henti untuk melanjutkan hubungan tersebut dengan dia memohonkan ampunan kepada Allah Azza wa Jal, dengan dia mendoakan kebaikan-kebaikan untuk orang tuanya, atau bahkan dia akan menghabiskan sebahagian hartanya berinfak dan bersedekah, akan dia berikan pahala tersebut untuk orang tuanya. Sedemikian erat hubungan yang terjalin antara orang tua dengan anak-anaknya. Maka seorang hamba yang mereka membaca dan mempelajari kitab Allah, sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, akan menjumpai bagaimana eratnya hubungan antara para anbiya dengan anak-anak mereka, ataupun para anbiya dengan orang tua mereka. Sekalipun orang tua mereka menentang risalah yang dibawa oleh anaknya, atau anak-anak para anbiya tadi menentang risalah yang dibawa oleh orang tuanya, tetap hubungan itu berlanjut, nasihat itu disampaikan, tidak berhenti kemudian dengan alasan anaknya atau orang tuanya enggan untuk menerima nasihatnya. Karena hubungan ini akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah subhanahu wa ta'ala kelak di yaumul qiyamah. Dan hubungan ini akan memberikan kemanfaatan antara keduanya jika mereka berdua sama-sama menjadi hamba-hamba yang taat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Fa'an Abi Hurairah radhiyallahu an, ani Nabi sallallahu alaihi wasallam, annahu qal, idza mata ibnu Adam, inqata 'amaluhu illa min thalath, illa min shadaqatin jariyatin, aw 'ilmin yuntafa'u bihi, aw waladin salihin yad'u lahu. Apabila anak Adam meninggal dunia, manusia bisa saja posisi dia sebagai anak, bisa pula posisi dia sebagai ayah, sebagai ibu. Apabila seorang anak Adam meninggal dunia, maka terputuslah jalan bagi dia untuk mendapatkan amal, untuk mendapatkan tambahan pahala, kecuali dari satu di antara tiga sebab. Illa min sadaqatin jariyah. Yang pertama adalah sedekah jariyah, harta yang dia infakkan di jalan Allah Azza wa Jal, yang dimanfaatkan oleh kaum muslimin sepeninggal dia, maka dia terus akan mendapatkan pahalanya walau telah terkubur di dalam perut bumi ini. Aw ilmin yuntafa'u bihi, atau yang kedua, ilmu yang bermanfaat, ilmu agama yang dia sampaikan kepada saudaranya sesama muslim, satu nasihat, dua nasihat, satu kebaikan, dua kebaikan, yang dengannya dia sampaikan kepada saudaranya, diterima oleh saudaranya dan diamalkan. Maka selama ilmu itu terus diamalkan, dia akan mendapatkan tambahan pahala. Atau yang ketiga, wa hadza syahiduna aw waladin salihin yad'u lahu, atau seorang meninggalkan anak yang saleh, yang terdidik dengan pendidikan Al-Kitab was Sunnah, orang tua mendidiknya dengan pendidikan akhlak yang baik, untuk senantiasa taat kepada Allah dan Rasulnya serta berbakti kepada orang tuanya. Yad'u lahu, yang terus mendoakan kebaikan untuk orang tuanya, memintakan ampunan kepada Allah atas dosa-dosa orang tuanya, maka pahala orang tuanya akan terus bertambah walau orang tuanya telah memasuki alam barzah. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullahu jami'a. Kita jumpai bersama dalam kehidupan dunia ini yang menggambarkan dengan jelas bagaimana eratnya hubungan antara orang tua dengan anak yang tak akan mungkin diputus. Ketika orang tua menjumpai anaknya sakit, anaknya demam, anaknya menggigil, betapa panik orang tuanya, betapa sedih dia. Dia berharap kalau seandainya sakit itu bisa dipindah kepada dia, dia akan siap menanggung rasa sakit agar anaknya tetap sehat. Kita jumpai pula bagaimana orang tua yang ingin memberikan sesuatu yang berharga bagi anaknya. Dia siap bekerja banting tulang, tidak mengenal waktu, panas ataupun hujan. Yang penting dia bisa memberikan sesuatu yang disenangi oleh anaknya. Demikian pula kita jumpai para orang tua yang siap pasang badan untuk memberikan keamanan dan kenyamanan untuk anaknya dari berbagai macam gangguan dan mara bahaya. Dia siap terluka, bahkan dia siap kehilangan nyawanya hanya untuk menjaga buah hatinya agar selamat dari mara bahaya. Demikian erat hubungan antara orang tua dengan anak-anaknya. Orang tua yang seperti ini, yang melakukan kebaikan-kebaikan tersebut, perlu disyukuri. Orang tua yang seperti ini, yang melakukan kebaikan-kebaikan untuk anaknya, perlu dihargai. Dan yang dia lakukan adalah kebaikan. Namun Allah tabaraka wa ta'ala memerintahkan yang lebih dari itu, dan ini yang jarang sekali diketahui oleh para orang tua. Allah tabaraka wa ta'ala memerintahkannya untuk menjaga anak-anaknya agar selamat, terhindar dari neraka Allah subhanahu wa ta'ala. Allah tabaraka wa ta'ala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara wa quduhan nas wal hijarah. Wahai orang-orang yang beriman, jagalah diri-diri kalian dan keluarga kalian, anak-anak kalian dari api neraka. Api neraka bahan bakarnya dari manusia dan bebatuan. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullahu jami'a. seorang mukmin, seorang hamba yang saleh, ketika dia rela memberikan yang terbaik untuk anaknya, atau ketika dia sedih melihat anaknya sakit, atau ketika dia siap berkorban untuk memberikan kenyamanan bagi anak-anaknya, tentu ketika dia membaca firman Allah Subhanahu wa taala ini, dia akan lebih siap memberikan keselamatan kepada anak-anaknya, selamat dari siksa api neraka, siksa Allah Subhanahu wa taala. Dia akan siap dengan berbagai macam upaya, segala daya yang dia miliki untuk bagaimana supaya anaknya selamat dari murka Allah Subhanahu wa taala. Tentu hubungan ikatan dan jalinan yang erat tadi tidak hanya semata dia berikan dalam kehidupan dunia ini saja, karena seorang mukmin dia yakin bahwasanya dunia ini adalah kehidupan yang sementara, sedangkan akhirat adalah negeri yang kekal abadi. Ketika seorang ayah atau seorang ibu memberikan yang terbaik untuk anaknya dalam urusan dunia, tentu dia akan lebih semangat memberikan yang terbaik untuk anaknya dalam kehidupan akhirat kelak. Rasa sakit, demikian pula penderitaan yang dialami oleh anak kita di dunia ini tidaklah sebanding dengan orang tua yang mengabaikan keselamatan anaknya terkait dengan agamanya, akhlaknya, demikian pula akidah dan manhajnya. Maka seorang mukmin dia cerdik, dia pandai, dia akan lebih mengedepankan keselamatan anaknya di negeri akhirat ketimbang keselamatannya di dunia ini, walau kalau seandainya dia bisa memberikan kedua-duanya itu yang terbaik. Jangan pernah terucap dari lisan seorang mukmin ketika dia menjumpai anak-anaknya melakukan berbagai macam kesalahan, melakukan kedurhakaan dan kemaksiatan kepada Allah Azza wa Jal, ah sudahlah, sudah cukup lelah saya menasehatinya, sudahlah dia sudah dewasa, nanti akan tahu sendiri mana yang baik dan mana yang buruk baginya. Sudah berbagai macam upaya saya lakukan tetapi dia tetap tidak ada perubahan. Seorang mukmin dituntut oleh Allah Subhanahu wa taala untuk terus berkesinambungan memberikan dan menjaga keluarganya. Qu anfusakum wa ahlikum nara, jagalah diri-diri kalian dan keluarga kalian dari api neraka. Penjagaan itu terus menerus selama di dunia ini, bukan hanya ketika dia sehat, bukan hanya ketika dia masih kecil, tetapi bahkan ketika dia telah menikah, bahkan ketika dia telah memiliki anak. Tugas dan tanggung jawabmu wahai orang tua tetap ada di pundakmu, dan Allah tabaraka wa taala akan terus menanyai tanggung jawab tersebut. An Ibnu Umar radhiyallahu anhuma an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi, ar-rajulu ra'in 'ala ahli baitihi wa mas'ulun an ra'iyatihi. An-Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, setiap kalian, siapapun kalian wahai manusia, kalian adalah pemimpin, kalian adalah seorang yang memiliki tugas dan tanggung jawab, dan setiap kalian pasti akan dimintai pertanggungjawabannya. Sampai kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, seorang kepala rumah tangga, dia adalah pemimpin dalam rumah tangganya, dia memiliki tugas dan tanggung jawab, dan dia akan dimintai pertanggungjawabannya nanti di hadapan Allah Azza wa Jal. Dalam hadis yang lainnya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, inna allaha sa'ilun kulla ra'in amma sar'ahu hatta yus'ala ar-rajulu an ahli baitihi. Sesungguhnya Allah tabaraka wa ta'ala nanti di yaumul qiyamah akan memintai pertanggungjawaban setiap pemimpin atas apa yang dipimpinnya. Dan seorang kepala rumah tangga, orang tua, apakah dia ayah ataupun ibu, dia akan dimintai pertanggungjawabannya oleh Allah tabaraka wa ta'ala nanti di yaumul qiyamah atas apa yang dia pimpin. Ketika kita membaca Al-Quran, kita buka lembaran-lembarannya, terdapat suri tauladan dari para anbiya. Para anbiya, keluarga mereka, anak mereka, orang tua mereka, tidaklah semuanya beriman dengan risalah yang dibawanya. Nabiullah Ibrahim alaihi salam, bagaimana orang tuanya mengingkari dakwah beliau, risalah beliau, bahkan ketika diajak untuk masuk ke dalam agama beliau, mentauhidkan Allah Azza wa Jalla dan meninggalkan kesyirikan dengan kalimat-kalimat yang lembut, dengan kalimat-kalimat yang santun, ya abati la ta'budi syaitan, inna syaitana kana lirrahmani asiya, duhai ayahanda, jangan engkau menyembah syaitan, berhala-berhala, segala sesuatu yang disembah selain Allah. Sesungguhnya syaitan yang engkau sembah itu senantiasa durhaka kepada Ar-Rahman. Kalimat-kalimat yang lembut, kalimat-kalimat yang mengajak agar orang tuanya sadar meninggalkan kesyirikan yang ada padanya. Sang ayah menjawab, la illam tantahi la arjumannaka wahjurni maliya. Wahai Ibrahim, kalau engkau tidak mau berhenti mengajakku untuk mentauhidkan Rabbmu, aku benar-benar akan merajammu, melemparimu dengan bebatuan. Ancaman dari orang tua ketika sang anak mengajak orang tuanya untuk bertauhid, mentauhidkan Allah subhanahu wa ta'ala. Namun apa kata Nabiullah Ibrahim? Apakah beliau putus asa? Sudahlah, sudah sampai dan tegak hujah kepadanya. Dia sudah tahu, sudah faham dosa dia yang akan menanggungnya, neraka dia yang sendiri akan memasukinya. Ala salamun alaik, sa'astaghfirulaka rabbi, selamat atasmu wahai ayahku, aku akan terus mendoakan engkau di hadapan Rabbku. Innahu kana bi hadiya, sesungguhnya Rabbku teramat sayang kepadaku. Rabbku akan memberikan apa yang diminta oleh hamba-hambanya. Usaha itu tidak berhenti ketika ada kendala. Usaha untuk memberikan hidayah kepada orang tuanya tidak berhenti ketika ada tantangan dari orang tuanya. Tetapi terus dilakukan usaha demi usaha, sampai akhirnya meninggallah orang tuanya dalam kesyirikan kepada Allah Azza wa Jal. Tidak jauh dari Nabiullah Ibrahim, kita juga membaca lembaran-lembaran Al-Quran di mana Allah Tabaraka wa Ta'ala mengisahkan Nabiullah Nuh alaihi salam ketika mengajak putranya, anak kandungnya, buah hati yang dicintainya, untuk menerima risalah dan mengimani Allah Tabaraka wa Ta'ala. Sang anak enggan, sang anak melawan, sang anak selalu durhaka kepada orang tuanya. Apa kata Nabiullah Nuh alaihi salam? Apakah mengusirnya sudah pergi dari rumah, ataukah menelantarkan begitu saja, sudah lepas tanggung jawabku, semua usaha telah aku lakukan tetapi engkau tidak mau mendengar nasihat ini, aku sudah tidak mampu lagi memberikan nasihat kepadanya. Nabiullah Nuh alaihi salam tidak berhenti selama hayat masih dikandung badan. Ketika gelombang badai menenggelamkan dunia, bukan hanya satu dua pegunungan, tetapi dunia ini ditenggelamkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, dan mulai terpisah jarak antara Nabiullah Nuh alaihi salam dengan sang anak. Nabiullah Nuh alaihi salam masih terus mengajak anaknya, ya bunayyarkam ma'ana wa la takum ma'al kafirin, wahai anakku, mari kemari, naik ke perahu ini, naik ke bahtera ini, jangan engkau bersama dengan mereka orang-orang kafir, engkau akan binasa dengan mereka. Tetap dalam kondisi di akhir kehidupan sang anak melawan, sa'awi ila jabali ya'zimuni minal ma' qala la 'azima al-yawma min amrillahi illa man rahim. Sang anak melawan, melawan orang tuanya, angkuh dia, sombong dia, aku akan mencari tempat tertinggi di dunia ini yang akan bisa menyelamatkan aku dari banjir yang tengah melanda dunia ini. Nabiullah Nuh alaihi salam masih melanjutkan, la 'azima al-yawma min amrillahi illa man rahim, wahai anakku, sadarlah, tidak ada yang bisa menyelamatkanmu di dunia kali ini, pada hari ini, kecuali yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Kembali, mari ke sini, terima risalah ini. Wahala bainahumal mauju fakana minal mughraqin. gelombang badai yang sangat besar memisahkan antara mereka berdua. Tenggelam, binasalah anaknya. Sampai pada titik terakhir, orang tua terus melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya agar mereka bisa sama-sama menjadi hamba-hamba Allah yang taat, menjadi hamba-hamba Allah yang mengakhiri kehidupan dunia ini dengan kebaikan, hingga kemudian bertemu di dalam jannatullah, hubungan yang tidak akan mungkin dipisahkan, hubungan yang sangat erat antara orang tua dengan anak-anaknya. Sa'tabiru ya ulil absar. Alhamdulillah, hamdan kathiran tayyiban wa mubarakan fih, kama yuhibu rabbuna wa yardah, wa syahadu an la ilaha illallah, wa syahadu anna muhammadan rasulullah. Ma'asyiral muslimin, jama'ah salat jum'at rahimani wa rahimakumullahu jami'ah. Di dalam sebuah hadis, an-nabiyu sallallahu alaihi wasallam menaiki mimbar beliau, dan kita ketahui bahwa mimbar Nabi sallallahu alaihi wasallam memiliki 3 tingkatan. Ketika beliau naik ke mimbar yang pertama, ke anak tangga mimbar yang pertama, beliau mengatakan amin. Pada anak tangga yang kedua, beliau kembali mengatakan amin, dan yang ketiga pun demikian, kembali beliau menyatakan amin. Ketika beliau telah selesai, beliau ditanya tentang ucapan beliau amin, amin, amin. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, atani Jibril faqala raghima anhum ri'in adraka abawaihi aw ahadahuma falam yudkhilahul jannah faqul amin faqultu amin. Nabi sallallahu alaihi wasallam menjelaskan kepada para sahabat latar belakang beliau mengucapkan amin sampai 3 kali. Di antaranya Nabi sallallahu alaihi wasallam menyatakan bahwa tadi Jibril datang kepadaku dan berkata, celakalah seseorang, binasalah seseorang yang dia menjumpai kedua orang tuanya di masa tuanya, atau dia menjumpai salah satu dari kedua orang tuanya, seorang anak yang menjumpai orang tuanya, atau salah satu dari mereka, falam yudkhilahul jannah, tetapi kedua orang tua tadi tidak bisa menyebabkan si anak itu masuk ke dalam al-jannah. Fakul amin, katakanlah wahai amin. Fakultu amin, maka aku katakan amin, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ma'ajiral muslimin rahimani wa rahimakumullahu jami'a, hadis ini menegaskan kepada kita bahwa seorang anak ketika menjumpai orang tuanya di masa-masa tuanya, kemudian dia tidak berbakti kepada orang tua, menelantarkan orang tuanya, pendidikan orang tua yang berharap selama ini anaknya menjadi anak yang saleh, tetapi justru dia membangkang. Ketahuilah ancaman dari Rasul sallallahu alaihi wasallam ini, bahwa dia didoakan oleh Jibril dan diaminkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam dengan al-halak, kebinasaan. Maka kehancuran dan kebinasaan mana lagi yang lebih berat, lebih besar daripada ketika malaikat yang paling mulia mendoakan dan manusia yang termulia mengaminkannya. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullahu jami'a. Kita selalu berupaya, kita selalu berusaha untuk memberikan yang terbaik bagi anak-anak kita. Pendidikan, baik itu akidah, tauhid, manhaj, demikian pula akhlak. Kita arahkan anak-anak kita untuk menjadi hamba-hamba yang senantiasa taat dan takut kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Sehingga ikatan yang telah terjalin, hubungan yang telah ada di dunia ini akan terus bertahan sampai nanti di yaumul qiyamah. Sampai Allah tabaraka wa ta'ala menjadikan kita dan anak-anak kita menjadi ahlul jannah. Wallahu ta'ala a'la wa alam bis-shawab. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad. Walhamdulillahi rabbil alamin.